Apakah bekerja juga suatu ibadah? Jika iya, mengapa? Mengapa Syekh rahimahullah tidak masuk dalam penjelasan makna ibadah? Mengapa apa? Oh, Syekh maksudnya saya. Aduh. Hah? Mengapa Syekh rahimahullah tidak memasukkannya dalam makna ibadah? Ini fasal selanjutnya lebih dalam dari pertanyaan ini. Jangankan pekerjaan yang memang kita punya hajat, sesuatu yang tidak ada hajat pun masuk di dalamnya. Logikanya, itu berhubungan dengan harapan. Harapan berhubungan dengan ibadah. Itu berhubungan dengan cinta. Cinta berhubungan dengan ibadah. Tidak ada lepas dari ibadah. Kapan salah menempatkannya? Salah dalam ibadah. Karena itu bisa jadi ada orang yang pekerjaannya menjadi Tuhannya. Ada orang yang pimpinannya menjadi Tuhannya. Bahkan ada orang yang bawahannya menjadi Tuhannya. Karena kekeliruan dalam perkara ini. Uraiannya insyaallah taala dalam pertemuan selanjutnya. Ustaz mengatakan secara makna, semakin seseorang melihat cacat pada dirinya, semakin baik tanda kesempurnaan tauhid penghambaannya. Semakin sering seorang melihat dan komentar cacat pada diri orang lain, pertanda cacat pada tauhidnya. Apakah berarti kita tidak boleh mengkritik kesalahan orang lain? Oh, salah paham ini. Ini semakin itu pertanda cacat pada tauhidnya ketika apa? Dia tidak mempunyai kemampuan untuk dirinya. Tauhid mengharuskan untuk melihat cacat. Itu harus, jalurnya harus ke situ. Kalau tidak ke situ, salah dalam bertauhid. Mana dalilnya? Fa'alam annahu la ilaha illallah, menyusul perintah kedua, wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah berfirman dengan dua perintah. Dua perintah ini jangan pernah pisahkan setelah Allah menggabungkannya. Dan Allah mengurutkan yang pertama kemudian yang kedua. Dan jangan pernah membolak-baliknya pula. Allah berfirman, fa'alam ilmu ya Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa sungguh la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Perintah bertauhid, perintah beribadah, untuk terus memantapkannya, terus langsung disusul dengan perintah, wastaghfir, minta ampunan lidambik, terhadap dosamu. Dosanya siapa? Dosanya siapa di sini? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi dosa kita. Dan dosanya orang-orang beriman. Dosa siapa yang didahulukan? Dosa siapa yang didahulukan? Dosa Nabi. Baru kemudian orang-orang masuk ke dalam istighfar dalam dua jenjang ini. Dahulukan diri, kemudian orang lain. Kebodohan besar jamaah. Menyibukkan diri melihat cacat-cacat orang lain sementara dia penuh cacat. Ini orang yang tidak kasihan terhadap dirinya. Tetapi ketika seseorang mampu melihat cacat dirinya dengan kekuatan tauhid, melihat cacat dirinya, kekurangan-kekurangannya, dan dia terus melakukan perbaikan, muncul kesadaran, perbaikan, istighfar-istighfar yang terus beriringan dengan tauhid, orang-orang seperti ini ketika diberi kemampuan lebih masuk untuk mengkritik, melihat cacat orang lain guna memperbaikinya, maka dia akan punya kemampuan hebat untuk melakukan perbaikan. Seperti Imam Ahmad. Ada orang murid Imam Ahmad, ulama juga, datang kepada Imam Ahmad. Ya Imam, saya tidak bisa seperti itu. Kemampuan dia tidak bisa langsung mengkritik orang. Sebab apa? Kondisi dia belum. Kata Imam Ahmad, kalau kamu diam, saya diam, siapa yang akan menjelaskan agama ini? Imam Ahmad dalam kondisi luar biasa dalam mengkritik. Ingat jamaah, kalau kita tidak dalam posisi siap di atas petunjuk agama masuk ke medan ini, ke lapangan ini, kepada ini termasuk ibadah hebat, tetapi bagi orang-orang yang punya kapasitas. Kalau kita tidak punya, bahaya jamaah. Orang nantinya akan mengkritik kemudian lupa dirinya. Orang artinya akan mengkritik kemudian lewat batas hukumnya. Atau minimal apa? Dia mengkritik semata karena hawa nafsu, wajib dan dzauq yang tidak di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Dia mengkritik semata karena apa? Karena dia disinggung pribadi. Dan banyaknya perkara seperti itu dalam perkara yang semisal ini. Dia mengkritik bukan karena nasihat. Sementara syarat utama dalam mengkritik nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ad-din pakai al. Khabarnya an-nasihah pakai al juga. Artinya apa? Ini menyatu. Hakikat agama adalah hakikat nasihat. Tidak ada satupun agama keluar dari kata nasihat. Apa itu nasihat? Kesempurnaan ikhlas, ketulusan, kejujuran, ta'anni perlahan-lahan. Itu makna dari makna-makna nasihat. Ada orang memberi nasihat. Mengkritik awalnya ikhlas, ingin menasihati. Tetapi baru sekali penjelasannya pun kurang jelas, masih kabur, dan dia sudah menganggapnya, saya sudah nasihati. Dengan penuh nasihat. Tinggal memberi hukum dan menghajar. Kalau hajar berarti jenjangnya lain lagi. Kalau sudah hajar berarti apa? Itu masuk ke dalam hukum ahli bid'ah sudah. Atau yang semisal itu. Ini lain lagi hukumnya. Untuk masuk ke dalam jenjang ini, aturannya lebih dalam lagi. Aturannya lebih dalam lagi. Tinjauan maslah dan mafsadahnya pun lebih luas lagi. Al-ikhwah rahimahumullah. Jelas ya? Jadi bukan artinya tidak boleh mengkritik. Ya rahmatullah. Apa arti qada? Apa arti qadar? Ini kadang digunakan dalam makna yang sama. Tapi ketika disebutkan secara ingin membedakannya, maka qadar takdir Allah. Qada takdir untuk yang telah terjadi. Paham ya? Kalau kita berbicara tentang takdir Allah secara umum, kita katakan qadar. Untuk yang telah ditentukan, itu qada. Paham ya? Tadi kita sholat, itu qada'nya Allah kepada kita. Terjadi musibah, sudah terjadi, itu qada'nya Allah kepada kita. Jelas ini? Serta bagaimana penggunaan istilah itu tadi, tolong dijelaskan karena tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau istilah itu bisa... Tapi sudah ya, saya jelaskan sedikit. Barangkali dengan memahami perbedaannya, sudah. Apakah irada syar'iyyah berhubungan dengan hidayah dari Allah sehingga manusia bisa melakukannya? Sehingga manusia bisa melakukannya. Bukan melakukan irada syar'iyyah. Irada syar'iyyah itu kehendak Allah, sifat Allah. Kita sama sekali tidak masuk di dalamnya. Uraian-uraian irada syar'iyyah adalah hidayah. Hanya yang Allah beri hidayah, hanya yang Allah inginkan secara syar'i. Hanya yang Allah. Tunggu dulu ya. Irada syar'iyyah apa tadi? Perkara-perkara agama. Penanya bertanya, apakah irada syar'iyyah berhubungan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa melakukannya? Sangat berhubungan. segala perkara agama tidak akan mungkin kita bisa lakukan kecuali hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Qur'an yang merupakan sumber hidayah menempatkan permintaan hidayah ini pada surah yang paling agung di dalamnya, yang wajib kita baca di setiap salat, suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Perbanyak minta hidayah, ikhwan. Dalam menjelaskan syariat, dalam melaksanakan syariat, manusia berjenjang-jenjang kesempurnaannya. Apakah ini sudah menjadi takdir? Iya. Pokoknya apapun yang terjadi, iya, itu sudah ditakdirkan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, tapi ingat, kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita imani Allah sudah takdirkan. Iya, tapi kita tidak tahu. Kalau begitu, laksanakan perintah Nabi. Ketika ada sahabat yang mempertanyakan hal ini, kalau begitu ya Rasulullah, kita tinggal pasrah saja terhadap takdir. Kata Nabi, Nabi SAW, la, jangan, jangan. I'malu, beramal. Nabi katakan beramal. Itu perintah kita. Itulah penghambaan kita terhadap takdir, imani. Kemudian wujudkan penghambaan. Bagaimana penghambaannya? Laksanakan syariat. Pembahasan beriman terhadap takdir ini punya uraian panjang, dan ini wajar ketika ada orang yang baru mendapatkan penjelasannya masih pusing. Saya sendiri ini perlu waktu beberapa lama dan berulang-ulang baru bisa sedikit paham. Ini perlu waktu, ikhwan. Apalagi di saat apa? Fikiran kita terhadap takdir ternyata sudah ada fikiran salah. Oh, itu mau dihantam dulu pikiran salah itu. Digesek, dituntaskan, nah, baru masuk pikiran yang benar. Dengan pikiran yang benar ini, kemudian baru bisa menambah pikiran selanjutnya dalam beriman terhadap takdir. Ingat, bahayanya perkara takdir ini, bid'ah yang pertama muncul di kalangan kaum muslimin, ini bid'ah qadariyah. Ini termasuk bid'ah awal. Sahabat Nabi masih banyak. Sudah muncul orang-orang yang mengatakan innal amra unuf. Urusan ini kosong. Di Basrah. Dicetuskan oleh Ma'badul Juhani. Padahal dia belajar Quran, belajar sunnah. Coba lihat. Belajarnya mengambil ilmu dari tokoh-tokoh agama kaum muslimin yang berada di zaman terbaik. Tapi ternyata bisa sesat dan menyesatkan, mengatakan bahwa urusan ini kosong, Allah tidak takdirkan, kosong, nanti telah terjadi baru Allah tahu. Ini kekafiran jamaah. Bagaimana nama, mengenai nama, lalu bagaimana dengan Muhammad Nasiruddin? Nama itu Muhammad, kalau dilengkapkan dengan Muhammad Nasiruddin itu kurang tepat. Tapi Syekh itu namanya Syekh Muhammad Nasiruddin, biar namanya dia. Biar namanya beliau. Beliau pun memahami penamaan ini kurang tepat, tetapi ada penamaan kalau sudah lengket ya terpaksa tetap dipakai. Kita tidak akan kenal bahwa ternyata beliau yang dimaksudkan kecuali setelah mengatakan Muhammad Nasiruddin. Harus sebut Nasiruddin baru dikenal. Yang itu ulama besar kita. Kalau ini Syekh Muhammad yang mensahihkan ini. Siapa Syekh Muhammad? Tapi kalau antum sebut Muhammad Nasiruddin, yang itu. Jadi ada penamaan tetap terpakai, bukan karena para ulama menganggap penamaan itu benar. Iya. Tetapi karena apa? Itu penamaan yang sudah lengket, yang beliau dikenal dengan hal itu. Sudah, cukup ini. Tanyakan ke ustaz-ustaz yang lain. Bila ada perkataan yang benar datangnya dari Allah, bila ada yang salah datangnya dari saya atau syaitan, apakah kata yang salah datangnya dari saya atau syaitan bertentangan dengan iradah kauniyah? Dulu, cermati dulu. Bila ada yang salah datangnya dari saya atau dari syaitan, apakah bertentangan dengan iradah kauniyah? Bertentangan tidaknya dengan iradah kauniyah ketika ingat iradah kauniyah pasti terjadi. Apakah bertentangan? Kalau ada ucapannya yang salah, berarti datang dari syaitan. Di saat dia ceramah misalnya, ada ucapan yang salah, datang dari syaitan. Iya, itu iradah kauniyah. Berarti tidak bertentangan. Tapi ternyata, kalau ternyata misalnya dalam ceramahnya tidak ada yang salah, benar. Kemudian diungkapkan ini, diungkap dengan kalimat bila. Iya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan, bisa menunjukkan tawadu. Iya. Bisa juga menunjukkan apa? Orang ini sadar bahwa bagaimanapun dia memaksimalkan usahanya, pasti ada-ada saja cacatnya. Dia sadari atau tidak. Karena itu tinggal dia sandarkan kepada sumber kesalahan, yaitu syaitan, dan dirinya berlepas dari hal itu. Ini sejenis dengan ucapan-ucapan, berarti dia mengakui kesalahannya, beristighfar, apakah dia tahu atau tidak. Wallahu a'lam. Apa hubungan antara hakikat kauniyah dengan irada kauniyah? Hakikat diniyah dengan irada syar'iyah? Apa hubungannya? Baik-baik saja. Hubungan tidak ada pertentangan. Hakikat kauniyah itu apa? Ketika syuhud terhadap irada kauniyah. Iya. Itu kan hakikat kauniyah. Apa itu hakikat kauniyah? Ketika dia mampu memahami kaun ini, keberadaan ini, kenyataan ini, betul-betul ciptaan Allah, kekuasaan Allah, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irada kauniyah apa? Irada kauniyah apa? Keyakinan bahwa semua yang ada itu murni karena Allah yang kehendaki. Itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Sama. Kalau kita ingin sedikit membedakan iradah kauniyah, mungkin bisa hakikat kauniyah ketika dihubungkan dengan kata rububiyah, berarti lebih bersifat umum. Kalau iradah kauniyah berarti khusus dalam pembahasan iradah. Sementara yang berhubungan dengan rububiyah mencakup iradah, mencakup penciptaan, mencakup pengaturan, mencakup segalanya. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau hakikat diniyah dengan iradah syar'iyah, apa hakikat diniyah? Hakikat diniyah itu apa? Perintah Allah, larangan Allah. Iradah syar'iyah apa? Perintah Allah, larangan Allah. Sama. Iya, makanya saya katakan baik-baik saja. Tidak ada cekcok. Sebab sama. Saling bergandengan. Ayo ditambah lagi istilahnya. Ada yang sama ini? Hakikat kauniyah, irada kauniyah. Apa lagi? Ubudiyah al-muta'alliqah birububiyatillah. Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama istilahnya. Sama anunya, posisinya. Apa lagi? Yang ketiga, yang keempat. Kata abdun yang bermakna mu'abbad. Jelas ya? Kalau di sisi hakikat diniyah, irada syar'iyah, terus al-ubudiyah al-muta'alliqah bi ilahiyatillah, penghambaan yang berhubungan dengan ilahiyahnya, keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Penghambaan inilah yang merupakan hakikat agama. Kalau yang tadi, dari keyakinan Allah satu-satunya pencipta, lahir meminta kepada Allah sebab semata Allah yang memiliki. Ini penghambaan apa? Yang berhubungan dengan apa? hakikat kauniyah. Terus apa lagi tadi? Nah, kalau di sini hamba bermakna abid yang menyerahkan ibadah. Apa lagi? Lagi satu. Kalau yang pertama hakikat kauniyah, syiarnya apa? La rabbah illallah, la khaliqah illallah, la mudabbirah illallah, la malikah illallah, dan semacam itu yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini la ilaha illallah. Ini nih, dudukkan ini. Bisa ya? Iya, perlu saya tuliskan. Iya, kayaknya sudah terhafal. Iya, sudah terhafal. Tulis sendiri. Apakah jenjang-jenjang ubudiyah itu memiliki ciri dan tolak ukur untuk mengenalnya? Kalau jenjang-jenjangnya dalam arti misalnya jenjang cinta, jenjang-jenjang cinta ini sampai di mana dia saja itu kita tidak tahu sampai di mana dianya. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengukur dalam bentuk ini meningkat, ini berkurang. Ini meningkat, ini berkurang. Dengan melihat apa? Dengan melihat hakikat diniyah kita. Lihat kehebatan dalam melakukan perintah, lihat kehebatan dalam meninggalkan larangan. Itu ukurannya. Semakin banyak perintah yang dia ketahui, berarti apa? Semakin luar biasa. Semakin banyak yang dilaksanakan, semakin luar biasa. Semakin penuh cinta, semakin luar biasa. Semakin penuh takut, semakin luar biasa. Semakin penuh harap, semakin luar biasa. Semakin banyak larangan yang diketahui dan semakin mampu ditinggalkan, semakin luar biasa. Semakin takut, semakin luar biasa. Demikian seterusnya. Tapi kalau jenjang yang dimaksudkan dengan jenjang-jenjang penghambaan, ya dalam arti ada jenjang syukur, ada jenjang sabar, ada jenjang, maka ini dikembalikan kepada hakikat-hakikat perkara itu. Langsung dibahas, syukur itu apa, sabar itu apa. Kalau mau pendalaman yang lebih dalam tentang jenjang-jenjang ini, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam, setelah ditahqiq, dalam 3 jilid buku. Ini jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dibahas dalam 3 jilid. Khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan uraian-uraiannya. Ini dibahas dalam 3 jilid buku. Jenjang ini, oh ini maknanya. Jenjang ini. Iya, beliau membahasnya beriringan dengan membantah, iya, beriringan dengan membantah seorang tokoh besar yang uraian-uraiannya dalam pembahasan ada yang keliru dan beliau perlu meluruskannya. Sehingga uraiannya sangat luar biasa. Iya, kita tidak hanya mendapatkan uraian yang benar, kita pun mengetahui, oh ini uraian yang salah dan begini bantahannya. Madarijus Salikin, judul kitabnya. Iya, Madarijus Salikin. Kalau jenjangnya secara global, manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi 4. Ada manusia yang iyyaka na'budu saja, beribadah hanya kepada Allah. Tetapi apa? Tidak wa iyyaka nasta'in, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Ada? Ini manusia beribadah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, masya Allah, luar biasa, semangat ibadah kepada Allah. Tetapi apa? Yang muncul ketakabburan, sebab tidak didasari oleh kekuatan, semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jenjang kedua, kelompok kedua, manusia minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat yakin hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ini sebenarnya apa? Wujud hakikat kauniyah, penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Tetapi apa? Dia tidak mendekatkan wa iyyaka na'budu. Dia tidak beribadah kepada Allah. Seperti tadi, seperti contoh supir angkot. Iya. Oh, mantap. Hanya Allah yang mengatur rezeki. betul-betul segalanya. Kita lancar, kita cepat-cepat. Kalau memang rezekinya seperti itu mau apa? Kita tinggal berdoa kepadanya. Tiba waktu azan, tetap lanjut. Tidak ada ibadah. Yang ketiga, lebih sesat lagi. Tidak ada ibadah, tidak ada isti'anah. Sudah musyrik, takabur lagi. Jenjang keempat, kelompok keempat, inilah jenjangnya orang muslim. Iya, yaitu apa? Yang beribadah kepada Allah dan beristi'anah kepadanya. Muslim ini berjenjang-jenjang. Jenjangnya secara umum adalah jenjang muslim, jenjang mukmin, dan jenjang muhsin. Seorang muslim beribadah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, tapi sebatas muslim, belum sampai mukmin. Seorang mukmin beribadah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah di atas nilai-nilai iman minimal yang 6, mukmin dia. Seorang muhsin beribadah kepada Allah di atas prinsip an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, yakin bahwa dia melihat kamu. Ini jenjang muhsin. Ini jenjang-jenjangnya. Kalau yang dimaksudkan dengan jenjang ini, ada aturannya, atasannya. Taib. Al-ikhwah rahimahumullah. Saya rasa cukup, ikhwah. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini menambah ilmu kita, mengukuhkan apa yang telah ada, dan semakin memberi kebaikan dalam hidup kita. Itu yang kita inginkan. Kita belajar untuk mengangkat kebodohan kita. Kita belajar agar supaya ilmu kita bisa menjadi amalan kita. Kita belajar agar supaya ilmu itu bermanfaat bagi kita. Kita belajar juga untuk mengangkat kebodohan orang lain. Niatkan itu dalam belajar kita. Sehingga kalau kita ditakdirkan meninggal, padahal masih dalam proses belajar, belum bisa menjadi sebab orang baik, sebab masih masih rendah ilmunya, tapi niatnya itu tertanam kuat, maka apa? Ditakdirkan meninggal, dia sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan karena niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likullin ri'in ma nawa. Kemudian hal kedua, saya ingatkan diri saya dan kepada ikhwah, jadilah orang-orang yang paling hebat memanfaatkan situasi dengan menggunakan kekuatan doa untuk diri kita dan mendoakan saudara kita dalam keadaan tidak diketahui. Saat-saat orang banyak berkumpul, sering-sering doakan sesama kita. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, ya Allah. Kalau ada yang mendapatkan tambahan ilmu dengan sebab doa kita, iya. Karena apa? Karena orang itu mempunyai sebab-sebab untuk lebih cepat ditambahkan ilmunya daripada kita. Maka jamaah, kita sudah mendapatkan kebaikan pula. Padahal dia duluan dah, kita juga dapat. Berimbas. Dan sebaik-baik mereka yang kita doakan, yang akan berimbas kebaikannya kepada kita adalah 1. Para penguasa. 2. Para ulama. Para penguasa, para ulama. Para penguasa, para ulama. Dan jangan lupa mendoakan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Terkhusus. Mereka-mereka menjadi panutan kaum muslimin, para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-ikhwah rahimahumullah. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita telah sampaikan betul-betul bisa menjadi perkara yang bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik,